Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kama yushtaratu ta'yinu al-ajali kadhalika yushtaratu an yakuna al-muslimu fihi mawjudan 'inda al-istihqaqi ghaliban wa hadha syartu yu'abbaru 'anhu bil qudrati ala taslimil muslimi fi walau aslama fi ma la yujadu indal mahil ay indal mahal fa indal mahil indal mahilli karutabi fi syita'i aw fi ma ya'izzu wujuduhu lam yasih li'annahu gharrun aw fi ma yahsulu bi mashaqqatin 'azimatin kasalama fi qadrin katsirin min al bakura. Kewajahan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salah satu syarat jual beli salam yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja di teks sebelumnya. Wa ayyakuna mawjudan 'indal istihqaq fil ghalib. Jadi syaratnya kan dzukira ay dzikru waqtu mahallih. Disebutkan waktu kapan serah terimanya. Nah, kemudian yang kedua, kan ada 8 tuh. Pertama, syaratnya mensifati atau memberikan deskripsi sehingga hilang ketidakjelasannya. Kemudian yang kedua, disebutkan waktu penyerahannya. Nah, yang ketiga ini, wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalibi. Ya kan itu. Wa kama yushtaratu ta'yinul ajali gitu ya. Itu teks yang terakhir kita baca. Wa kama yushtaratu ta'yinul ajali, sebagaimana disebutkan atau disyaratkan ta'yinul ajal, menentukan waktu kapan serah terima barangnya. Kadzalika yushtaratu ay yakuna al-muslimu fihi. Begitu juga, jadi selain disebutkan bahwa harus disebutkan waktu penyerahan, juga disyaratkan ayyakuna al-muslimu fihi, barang yang diserah terimakan itu mawjudan, itu ada indal istihqaqi, ketika waktu penyerahan itu, ketika waktu serah terima hak itu. Ghaliban secara normalnya ada, biasanya memang ada gitu. Artinya ada beberapa toleransi nih, nanti kita lihat. Wa hadza syarat, dan syarat ini yu'abbaru anhu diibaratkan atau disering disebut oleh ulama, diistilahkan bil qudrati ala taslimil muslimi fihi, dengan istilah al qudrah ala taslim, al qudrah kemampuan ala taslim untuk memberikan al muslimu fihi. Jadi kemampuan, jadi syaratnya berarti bukan cuma waktu. Si penjual juga harus disyaratkan mampu untuk menyerah terimakan barang tersebut, menyerahkan barang tersebut ketika waktunya datang. Gitu. Falau aslama, kalau ada penjual aslam atau pembeli ya, falau aslama, kalau ada orang yang beli salam, jual beli salam, fima la yujadu, dengan sesuatu yang enggak bakal ada, indal mahilli, ketika waktunya, gua mau beli korma nih, nih duitnya 2 juta gitu, ntar kasih gua kormanya tanggal gitu. Jadi dia beli salam, kasih duitnya duluan, dia bilang gua mau korma tanggal 15 misalnya. Padahal tanggal itu tuh itu lagi bukan musimnya korma, lagi bukan musimnya dukuh, lagi bukan musimnya manggis, dia beli manggis misalnya begitu. Karutabi fisyita'i, seperti rutab fisyita'i, di musim syita itu musim dingin gitu. Rutab, karena biasanya kalau musim dingin tuh tamr kurmanya udah, rutab itu kan kurma yang masih basah, kandungan airnya masih ada. Di fisita tuh enggak ada. Orang fisita tuh ya udah jadi korma, kering semuanya begitu. Au fi ma ya'izzu wujuduhu, atau memang pada sesuatu yang sulit. Ya'izzu itu yandur. Ya'iz itu artinya yandur, jarang. Jarang banget adanya. Lam yasih, maka tidak sah. Contohnya apa ya? Nih, jual apa? Beli nih. Mobil apa? Mobil SMK. Mobil SMK kan ya. Kapan nih bisa diserah terimakan inden? Itu kan jual salam itu, be salam itu inden. Duitnya duluan masuk. Kapan? Belinya kapan? Serah terimanya kapan? Tanggal sekian. Nah, itu tuh mimma ya'uzu wujuduhu. Sesuatu yang keberadaannya tuh jarang, sulit gitu. Iya paling mobil lain gitu ya, mereknya diganti. Au fi ma ya'izzu wujuduhu lam yasih, maka jual belinya enggak sah. Ya'izzu itu jarang terjadi, wujuduhu keadaannya memang enggak ada, enggak susah adanya gitu. Li'annahu ghararun, karena ini adalah gharar. Au fi ma yahsul, atau bukan cuman barang yang enggak ada, atau barangnya tuh yahsul bisa ada. Bimasyakkatin azimatin, tapi keberadaannya itu membutuhkan apa, masyakkah azimah. Masyakkah azimah itu kesusahan yang besar. Jadi sulit banget, bisa kita adain, bisa kita adain. Cuman Masya Allah repot banget gitu. Ahlan Sazul Kifli. Kasalami fi qadrin kathin minal bakuroh. Seperti salam fi qadrin kathirin minal bakuroh. Al-Baqarah itu apa ya? Awal ma yasilu ila suq. Awalu ma yasilu ila suqi. Jadi maksudnya barang yang pertama kali masuk pasar. Karena pertama kali masuk pasar, maka enggak, kan ini kan, enggak bisa, atau sudah sesuatu yang sulit untuk didatangkan, apa yang atau sesuatu yang bisa didatangkan tapi dengan masyakoh, dengan kesulitan yang besar, seperti jual beli salam fi qadirin kathir, dalam jumlah banyak. Minal bakuroh itu ya dagangan komoditas barang, cuman dia adalah barang yang pertama kali masuk pasar. Karena pertama kali masuk pasar, maka biasanya cuman sedikit. Yang namanya orang pasar, kalau ada barang baru kan nggak langsung beli 1.000, 2.000, enggak kan, paling 100 dulu, lihat pasar suka apa enggak, kan gitu. Itu namanya bakuroh. Bisa kita datangkan, tapi mendatangkannya sulit, penuh resiko. Penjual nggak mau begitu, gitu. Fawajahani, maka ada dua pendapatnya. Akurabahuma ila karamil aksarin. Maksudnya kalau kita jual beli salam untuk sesuatu yang bisa, ya masih limited edition, yang bisa kita hadirkan tapi dalam jumlah banyak. Kalau jumlah sedikit sih bisa, jual belinya sah. Ini jual beli salam pada jumlah yang banyak untuk sesuatu yang masih barang baru di pasar, al-baqurah. Itu dagangan baru. Maka bisa kita datengin banyak-banyak, cuman ya sulit gitu, belum lagi izinnya dan seterusnya, macam-macam lah pokoknya. Nah, maka pada jual beli salam pada sesuatu yang seperti itu, fawajahani, ada dua pendapat. Aqrabahuma ila kalamil aktsarin, pendapat yang paling dekat kepada apa yang disebutkan oleh ulama kebanyakan al-butlan, jual beli salamnya batal. Walau aslama fima ya'ummu wujuduhu, kalau ada orang jual beli salam, fima ya'ummu wujuduhu, yang keberadaan barangnya tuh ya ya'um, ya lazim, jamak, orang banyak punya begitu. Fan qata'a indal mahilli, tapi kemudian ketika datang waktunya in qata, justru barangnya enggak ada. Mau ngambil apa namanya, jual beli salamnya, jual beli apa misalnya layangan. Kan lagi kalau di Jakarta sekarang lagi musim layangan gitu. Didatang tuh ke toko, "Ji, wah minta layangan ya. Berapa layangan yang gede 200, itu benangnya 50, terus gelasannya 200. Layangan yang gede 200 misalnya, dibayar tuh duitnya tuh. Kapan? Tanggal 20 ya." Nah, dan bulan-bulan itu memang layangan itu sesuatu yang banyak. Jadi orang iya umum wujuduh, keberadaannya tuh umum sekali banyak. Fan qata'a indal mahil, tapi ketika datang waktunya in qata', enggak ada tuh barang. Datang tuh tanggal 20, layangannya belum ada. In qata' liha. Nah, ini li ja'ihin atau li hajatin. Pak Iwan, di teks Pak Iwan apa tuh? Di sini ini li ja'ihatin. Fan qata'a indal mahil li ja'ihatin. Atau kalau di beberapa teks li hajatin. Di sini teks saya nih lija'ihatin. Ja'iha itu artinya karisah. Karisah itu musibah. Unconditional, unpredictable, apa? Keadaan tidak terduga. Kalau bahasa kerennya force major. Force major. Ya kayak corona itu kan force major kan. Tanggal 20 kita udah janji, duit udah barang. Duit udah masuk begitu kata kita bilang kita sepakat tanggal 20 ya. Ternyata tanggal 1 udah ada kasus nomor 1. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 di lockdown semua. Itu kan ja'iha, itu karisa. Kalau lihajatin bisa juga sih sebenarnya, maksudnya lihajatin doruriyatin kan gitu, untuk hajat yang sifatnya doruri. Tapi yang lebih enak memang ja'iha. Karena ja'iha itu sifatnya mutor, terpaksa. Jadi orang enggak bisa lari dari mana-mana, di ja'ihatin. Ja'ihatin itu artinya karisah, musibah. Gitu. Faqaulani. Ya hajat juga enggak apa-apa sih, enggak terlalu jauh artinya. Ya hajatin karena sebab hajat yang sifatnya doruri yang membuat si penjual tidak bisa menghadirkan barang di waktunya. Faqaulani, maka ada dua pendapat. Ini jual beli salam yang barangnya memang umum ada, tapi pas waktunya datang dia enggak ada tuh barangnya tuh. Karena ada ja'ihah, musibah atau apapun lah itu. Faqaulani, ada dua pendapat. Azharuhuma, yang paling zahir, artinya dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i, azharuhuma yang paling kuat dari dua qaul Asy-Syafi'i itu, la yanfasikhil aqdu, akadnya tidak dibatalkan, tidak fasakh, tidak batal. Bal yatakhayyarul muslimu, akan tetapi si muslim pembeli itu punya khiyar, artinya punya pilihan. Fa insya'a, kalau dia mau, fasakhal aqdu, dia batalin akadnya. Udahlah, akadnya kita batalin aja ya, duitnya dibalikin lagi gitu. Wa insya'a, tapi kalaupun dia mau, sabara ila wujudi al-muslami fi, dia bersabar sampai adanya barang tersebut. Pak Ji, ini mohon maaf nih, layangannya udah ada, kemarin udah kita bawa. Cuman itu truknya kecelakaan. Truknya pecah ban, kan ya. Akhirnya gara-gara pecah ban, layangannya yang ada di truk pada jatuh. Pas jatuh diambil sama bocah orang. Udah gak ada lagi. Ini mohon maaf Pak Haji, kalau mau ntar seminggu lagi kita ambil lagi. Nah itu. Kalau kata muslim fihi, ya udahlah seminggu lagi aneh tunggu. Jadi dah akadnya. Tapi kalau kata si muslim, gak usah dah. Udah kita batalin aja, duitnya balikin. Gitu. Jadi akadnya tidak batal begitu. si pembeli bisa punya pilihan insya'a fasakhal aqda, kalau dia mau dia batalin akadnya, wa insya'a kalau dia mau sabara ila wujudil muslimi fi. Falau qala al muslimu ilaihi, kalau si penjual, muslim ilaihi itu penjual, muslim fihi barang dagang. Jadi muslim pembelinya, muslim ilaihi penjualnya, muslim fihi barang dagangannya, al-muslim, al-muslim duitnya, harganya. Falau qala al-muslimu ilaihi, kalau seandainya si penjual ngomong, la tasbir wa khudh ra'sa malik, kalau ente enggak sabar, ambil nih duit ente. La tasbir, enggak usah nunggulah, enggak usah sabar gitu. Jadi si berarti ini dalam hal ini si penjual, si pembeli ini punya kuasa. Kalau ngikutin pendapat Imam Asy-Syafi'i yang Azhar ini, bahwa si pembeli itu punya kuasa, dia bisa membatalkan atau dia bisa sabar. Nah, tapi kalau penjual mengatakan la tasbir wa khudh ra'sa malik, udah enggak usah nunggu ji. Nih duit lu ambil aja gitu. Sip. Jadi penjual udah pasrah. Ji, enggak usah nungguin, enggak bakal ada barang duit lu, duit lu. Lam yalzamhu ala sahih, maka si penjual, si pembeli tidak diharuskan untuk ngambil duitnya. Artinya kalau penjual enggak ngambil duitnya, itu penjual tetap punya zimmah, tetap punya tanggungan gitu. Tetap punya tanggungan dalam hal jual beli salam ini. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, la yalzamhu, itu tidak wajib bagi si pembeli untuk menuruti apa yang dibilang oleh penjual, yaitu jangan nunggu, ambil duitnya aja, itu enggak wajib dituruti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alam ketahuilah, annal i'tiyadu 'anil muslimi fi 'anil muslimi fihi la yajuz, kama la yajuzu bay'uh, li'annal i'tiyadu bay'un qabla al-qabdi wa huwa manhiyun 'anhu. Katahuilah wahai saudaraku, annal i'tiyad, al-i'tiyad itu akhdzul 'iwad. I'tiyad itu ngambil ganti. Anek mesen sama Afif motor. Nih gue bayar duitnya nih 12 juta motor ini merek ini seterusnya. Afif jual tuh motor, jual merek sekian, mereknya KTM. Motor KTM masih ada apa enggak? Jadi KTM tuh jiplakan Honda tapi murah-murah aja. Jual merek KTM 150 cc, kemudian bensin macam-macam. Nih, ane kasih duit 12 juta begitu. Lalu si Afib, ya Zat, nanti kita tanggal 20 kita serah terima barangnya kan. Kita tanggal 20 duitnya udah masuk. Nah, sampai tanggal 20 kemudian si Afib enggak bisa ngasih apa namanya? Enggak bisa ngasih, atau belum tanggal 20, sebelum tanggal 20 si pembeli bilang, udahlah motor yang gue beli buat lu aja, cuman motor lu yang sekarang nih buat gue gitu. Jadi i'tiyad, ngambil ganti. Dia belinya mau motor KTM, tapi sebelum waktu dia bilang, Fif, udah motor KTM buat lu aja, cuman gantinya motor lu yang sekarang nih, motornya sekarang merek Yamaha, gue ambil gitu. Itu namanya i'tiyad, akhdzul iwad, ngambil ganti. Anil muslimi fihi, dari barang yang dia beli salam. Jadi barang yang disalamin belum dia dapat, tapi dia udah mau, udahlah barang gua buat lu aja, gantinya pakai mau. Jadi dijual beli barang yang belum dia pegang. Itu fihi la yajuz, itu hukumnya enggak boleh. Kama la yajuz bai'u, sebagaimana juga enggak boleh dijual. Gitu. Aneh jual salam sama Afif. Aneh jual lagi nih ke Pak Iwan. Pak Iwan mau gak motor gini. Pak Iwan tertarik. Harganya berapa? 13 juta. 13 juta duitnya dapat. Pak Iwan terngambil sama Afif. Saya belum megang motornya, saya udah jual ke orang. Nah, itu juga gak boleh itu. Jadi ganti, apa, minta ganti barang gak boleh. Jualnya juga gak boleh kalau jual beli salam. Kenapa gak boleh? Li'annal i'tiyad, karena ngambil ganti itu bay'un qabla qabdi, itu sama seperti jual sebelum dia megang. Dan itu kan enggak boleh, kita sepakat tuh dalam mazhab Syafi'i enggak boleh jual barang yang belum dia pegang. Dia belum megang itu barang, belum serah terima itu motornya, dijual lagi. Wa huwa manhiyun anhu, dan itu adalah jual beli yang terlarang. kan gitu. Wallahu a'lam. Wa kama yushtaratul qudratu 'ala at-taslim, sebagaimana juga disyaratkan al-qudrah 'ala at-taslim, mampu menyerah terimakan barang. Kadzalika yushtaratu, begitu juga disyaratkan bayanu mawdhi' at-taslim, disyaratkan juga menjelaskan mawdhi', tempat serah terimanya. Jadi bisa jadi serah terimanya enggak bisa di toko, karena barangnya mungkin enggak muat di toko misal. Jadi kalau memang seperti itu harus dijelasin tanggalnya berapa, tempatnya di mana. Wa kadzalika yushtaratu bayani mawdhi' at-taslim, begitu juga disyaratkan menjelaskan apa namanya tempat, tempat serah terima. In kanal mawdhi', kalau memang tempat dagangan ya, tempat kiosnya itu layak suhuli taslim, memang tidak layak untuk serah terima. Kan gitu. Dia jual belinya waktu itu di mana? Depan Indomaret. Depan Indomaret dia ngobrol, Fif. Nih, gue punya barang, Fif. Barangnya sekian, sekian, sekian, sekian. Lu mau jual gak? Lu mau beli gak? Kata Fif. Jadi saatnya aneh beli. Nah, itu kan tempatnya waktu itu di apa, depan Indomaret. Bisa gak usah tanggal sekian? Insya Allah bisa. Tapi enggak di sini tempatnya. Masa ya kita di sini kan enggak enak. Ini bukan tempat kita. Tempatnya di jalan sekian nomor sekian. Nah, gitu. Kalau in kana al-mawdhi'u, kalau memang tempat di mana dia melakukan akad layasluhu litaslim, memang tidak layak untuk serah terima, enggak bisa. Au kana yasluhu litaslim, atau tempatnya memang mungkin bisa untuk serah terima, walakin linaklil muslimu fihi mu'natun, akan tetapi untuk memindahkan barang dagangannya tersebut, linaklil muslimi fihi mu'nah, ada biaya, ada nafkah, ada biaya untuk memindahkan barangnya tersebut. Jadi barangnya enggak bisa di kios nih, Fim. Entar serah terimanya kita di lapangan sono ya. Soalnya kalau kita bawa ke sini entar kena biaya lagi, enggak wah. Kan lu kalau disuruh nambahin biaya kan enggak mau deh kita ke sononya. Ah itu. Jadi tempat itu sebenarnya bisa untuk serah terima. Cuman linak lilmu muslami fi, untuk memindahkan barangnya tersebut, mu'nah, ada biayanya. Li'annal agurat takhtalib bidhalik. Li'annal agurat takhtalifu bidhalika, karena tujuan daripada jual beli salam takhtalif, menjadi berbeda dengan adanya nafkah, dengan adanya biaya itu tambahan. Jadi semacam ada apa istilahnya sih, ada biaya di luar bayar salam tersebut. Wa ala hadza yuhmalu qawlu syaihi, dan kalau memang seperti itu pemahamannya, maka kita bisa pahami perkataan Syekh Abi Suja wa ayyadhkura mawdhi aqabdih, yaitu apa namanya, dia ini yang kita pahami dari perkataan Syekh ya gitu ya. Wa ala dzalik, dan dengan begitulah gitu, dan dengan apa yang tadi kita sebutkan itu, yuhmalu qaulu syekh, kita pahami perkataan syekh, ayyadhkura wa ayyadhkura, disebutkan mawdhi' qabdi, tempat serima, tempat serah terima barang. Fa in kana al mawdhi'u yasluhu lil qabdi wa la mu'nah, kalau memang tokonya, tempat akad itu sah, layak untuk serah terima, yasluhu lil qabdi, layak untuk jadi tempat serah terima, wala mu'nah, dan tidak ada biaya tambahan lagi, fala yushtarotu zikruhu, maka tidak disyaratkan untuk disebutin. Jadi penyebutan tempat itu ketika akad disyaratkan kalau memang tempat akadnya bukan jadi tempat serah terima gitu, atau jadi tempat serah terima cuman ada biayanya. Nah, itu disebutin. Tapi kalau tempat serah terimanya juga di tokonya itu juga, maka tidak disyaratkan untuk nyebutin. Wa yuhmalul aqdu alaihi, dan kita pahami maksudnya, kita amalkan itu akadnya, lil urfi, sebagaimana kebiasaannya. Memang biasanya begitu. Ini si inci-inci kan memang juga sekarang nggak ada, tapi kalau tanggal sekian ada, mau apa enggak lo, kan gitu. Tapi duitnya sini dulu, gue buat modal, kan gitu inci ngomong gitu, inci itu. Sekarang udah habis, kemarin udah habis, tapi kalau tanggal sekian ada, mau apa enggak lo, gitu. Lo duitnya sini, gue buat modal. Tapi sama kayak, sama, pokoknya sama. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, rasanya sekian, dan seterusnya. Gitu. Karena memang kebiasaannya seperti wa hadzal ladzi dzakarnahu wa huwa sahih, Dan ini yang kita sebutkan adalah pendapat yang sahih min khilafin muntashir, daripada perbedaan yang banyak. Jadi perbedaannya itu maksudnya apakah tempat serah terima mesti disebutin apa enggak. Nah kata ulama, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, disebutin kalau memang tempat serah terimanya bukan tempat akad. Juga wajib disebutin kalau tempat serimanya, tempat serah terima tempat akad tapi butuh biaya. Tapi kalau tempat serah terimanya tempat akad dan tidak ada biaya tambahan lagi, maka enggak perlu disebutin lil urfi, karena memang kebiasaannya seperti itu. Walaisal muradul makanu alladhi sadara fihi al-aqd, balil muradu al-mahil al-mahallah. Walaisal muradu al-makanu alladhi sadara fihi al-aqdu, balil murad al-mahallah fa'rifhu. Jadi yang dimaksud tempat, tempat yang maksud sebutin tempat itu, alladhi laisal muradu, bukanlah yang dimaksud. Ah, ini ketap kedip Fib. Itu kenapa tuh? Walaisal muradu, dan bukan yang dimaksud, maksudnya tuh bukan al makanu alladhi sadara fihi al-aqd. Yang dimaksud itu adalah bukanlah jadi maksudnya tempat yang disebut ini bukanlah tempat yang di mana akad itu dilakukan. Balil muradu al-mahallah, akan tetapi al-mahallah itu maksudnya sekeliling apa areanya. Jadi enggak mesti di kios ini, yang penting di pasar ini misalnya begitu. Fa'arifu, ketahuilah gitu. Jadi yang dimaksud nyebutin tempat, apakah harus tempat ini? Ya enggak harus gitu. Jadi yang penting pasar ini. Amal mahallah yaitu sekitarannya, al-mahallu bijuarihi, yaitu kios yang ada di sekitarnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masalah selanjutnya, far'un ahdharal muslimu ilaihi al-muslimu fihi, ahdharal muslimu ilaihi al-muslimu al-muslima fihi qabla al-mahil. Tadi ya kita sebutin ya, al-muslim pembeli, muslim ilaihi penjual, al-muslamu fihi barang yang dijual, barang dagangan. Al-muslam itu harganya, duitnya. Jadi al-muslam, al-muslim itu pembeli, al-muslam ilaihi penjual. Far'un, cabang masalah. Ahdharul muslamu ilaihi, si penjual bisa menghadirkan al-muslamu, al-muslama fihi barang dagangannya, qoblal mahil, sebelum datang waktunya. Janjinya tanggal 12. Afif tahu-tahu nelpon, janjinya tanggal 20. Tanggal 15 Afif nelpon, "Ustaz, motor KTM yang ente pesen udah ada nih," gitu. Motornya udah ada, belum tanggal 20. Fahal yujbarul muslimu? Fahal yujbarul muslimu ala qubulih? Apakah boleh kemudian kita paksa si muslim, si pembeli itu, ala qabulihi, untuk menerima barang? Ustaz, barangnya udah ada, udah jangan ditunda-tunda lagi, ambil nih barang. Kata si pembeli, "Wih, aneh, maksudnya buat tanggal 20, bukan tanggal sekarang." "Ya, tapi udah ada Ustaz barangnya, ambil aja sekarang." Boleh apa enggak itu? Yunzor, nah, dilihat. Jadi janjinya serah terima tanggal 20, tanggal 15 atau tanggal 10 udah ada barang. Apakah si pembeli wajib atau boleh untuk dipaksa menerima barangnya belum waktunya itu? Yunzur, dilihat, in kana lahu gharadun sahihun fil imtina. Kalau si penjual, pembeli maksudnya, kalau si pembeli, si muslim ini, lahu gharadun sahih, dia punya gharad, gharad dalam hal ini maksudnya hajat. Dia punya hajat yang sahih, hajat yang dibenarkan oleh syariat, fil imtina, untuk dia nolak. Enggak, aneh enggak menerima tanggal sekarang, aneh maunya tanggal 20 aja. Lam yujbar, maka tidak boleh dipaksa. Gitu. Ini kan kalau jabar, yujbar itu kan pengadilan kan ya. Masalahnya itu nih barang gede. Lam yujbar, maka tidak boleh dipaksa. Faminal agradi, salah satu hajat, contoh hajat yang sahih itu apa? Ayyakunal muslimu fihi hayawan, kalau barang yang dijual beli salamnya itu hewan. Hewannya gua mau tanggal 10. Kenapa tanggal 5 udah datang? Lalu tanggal dari tanggal 5 tanggal 10 siapa yang biayain makannya? Kan gua maunya tanggal 10 tuh gua mau langsung potong. Kalau lu sekarang ngasih tanggal 5, ya ntar dari tanggal 5 sampai tanggal 10 yang ngasih makan siapa? Orang gue capek, sibuk kan begitu. Ntar tahu-tahu mati, akhirnya kan gue rugi. Nah, gitu. Jadi hajatnya tuh bener tuh. Karena dia jual belinya hewan, dan hewan yang dibeli itu bukan buat dipiara, tapi emang buat dipotong. Ya kan, wa ayyakuna al-muslimu fihi hayawanan, barang dagangannya tuh hewan, barang yang disalamnya hewan. Wa yahtaju ila mu'natin, kalau dia datang sebelum waktu serah terima, maka dia butuh mu'nah, dia butuh biaya ila waktir mahal sampai nanti waktu serah terima. Gitu. Fala yujbaru ala qabdih, maka orang tersebut tidak punya, tidak boleh dipaksa. Jadi pembeli kayak gini nih enggak boleh dipaksa. Udah ambil aja. Nggak usah nunggu tanggal 10, ini tanggal 5. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Nggak boleh dipaksa. Aneh belinya buat dipotong. Aneh maunya tanggal 10 datang, aneh potong. Kalau tanggal 5 udah datang, tanggal 5 sampai tanggal 10, ada biayanya lah. Gue rugi gue akhirnya. Gue rugi. Gitu maksudnya. Fala yujbaru ala qabdihi, maka tidak dipaksa dia itu pembeli, tidak dipaksa untuk menerima barang tersebut lidorori, karena ada dorornya, ada bahaya. Wa minal bahayanya tadi, bahaya finansial begitu, bahaya apa namanya, biaya keluar. Wa minal awran, dan juga salah satu tujuan, maksudnya salah satu hajat yang dibenarkan juga untuk menolak barang dagangan yang belum datang, yang datang sebelum waktunya. Ayyakuna waqta gharatin wa nahbin. Ayyakuna waqta gharatin wa nahbin. Gharah wa nahbin itu artinya musim begal. Musim begal. Jadi musim ini, gharah itu artinya mughadarah. Apa mughadarah? Lari, waktu kabur. Nahab. Nahab itu kan ngambil dengan cepat. Gitu. Nah, si pembeli bilang, "Fif, ane bayar nih ya duitnya ya, tanggal apa namanya 2 juta. Tapi barangnya ntar ya, bulan depan lah, tanggal 5 misalnya." Nah, si Afif udah langsung ngasih. "Ustaz, ini barang udah ada. Fif, jangan sekarang. Sekarang lagi musim begal. Ntar kalau ada di rumah gua kuncinya nggak ada. Gerbangnya doang ada, cuman gemboknya kagak ada. Kan ntar diambil orangnya." Itu salah satu hajatnya, bajing loncat. Dulu, bajing loncat dulu Pak Iwan. Sekarang namanya bukan bajing loncat. Sekarang namanya begal. Apalagi ya. Iyalah, dulu bajing loncat dulu kan gitu. Gharati wa nahbin. Itu ini lagi musim gharati wa nahbin. Ayyakuna waqta. Jadi si penjual udah ngasih barang di waktu yang gharati wa nahbin. Waktu banyak begal. Kalau nanti gue terima, nanti kemungkinan diambil nih sama begal nih. Ya, soalnya rumah gue atau lingkungan gue nih lagi rawan. Banyak motor, kan ya? Motor di, apa namanya, di maling. Iya, kemarin kita hari, apa ya, minggu kemarin tuh hari apa ya? Salat subuh. Pas keluar, ada yang kehilangan motor gitu di masjid. Waduh, kesian kayak gitu tuh. Itu bikin trauma datang ke masjid kalau gitu tuh. Jadi kesimpulan saya, makanya kalau sholat subuh imamnya jangan lama-lama. Imamnya jangan lama-lama. Gitu. Iya, mestinya ada yang jagain gitu ya. Dan imamnya juga cepet-cepet lah. Kalau sholat gitu. Tapi emang kesian tuh ya ke masjid. Kalau saya kan orang yang nggak pernah bawa kendaraan ke masjid. Ya kalaupun bawa, pasti itu buat sekalian. Sekalian dari masjid nanti kemana ya. Tapi kalau normalnya ke masjid tuh gak pernah bawa kendaraan. Ya tinggal jalan aja gitu. Makanya kesian juga tuh orang kalau datang ke masjid bawa kendaraan. Tau-tau hilang gitu. Fala yujbaru alal qabdi, maka tidak boleh itu dipaksa buat serah terima. Gak boleh, karena itu musimnya lagi banyak begal, masih lagi banyak maling, lagi banyak bajing loncat. Wa minal awrad, dan juga salah satu hajat yang disahihkan, dibenarkan, ayyakunal muslimu fihi tamrah. Ayyakunal muslimu fihi tamratan aw lahman. Barang dagangannya itu tamarah. Tamarah itu buah-buahan, atau lahman atau daging. Wa huwa yuridu akluhu tarian. Dan dia pengen tanggal dia pengennya serah terima tanggal 20. Kenapa tanggal 20? Tanggal 20 itu yuridu akalahu torian. Dia pengen makannya dalam keadaan fresh, torian. Torian itu baru petik, fresh gitu. Atau kalau kambing, daging dia baru potong. Kan ya, kalau dia metiknya tanggal 15 langsung diserah terimakan, tanggal 15 ke 20, ya gue lagi. Udah ini tuh, udah kagak enak buahnya. Udah gak enak. Fa in lam yakun lahu gharadun, tapi kalau si penjual pembeli dia tidak punya hajat untuk menolak. Dia enggak lagi musim begal, bukan hewan, bukan buah-buahan, barangnya barang biasa. Kayak buku, kayak pulpen, kayak apalagi barang-barang yang memang tidak terpengaruh waktu penyerahan tanggal berapa, tanggal berapa. Dan pembeli enggak punya alasan lagi nih untuk menolak gitu. Enggak punya gharad, dia tidak punya hajat. Dia tidak punya apa istilahnya kepentingan untuk menolak itu. Kana lil muslimu ilaihi fa in lam yakun gharadun wa kana lil muslimu ilaihi wa kana lil muslimi ilaihi, dan si penjual al muslim ilaihi gharadun sahih, dia punya hajat yang sahih, dia punya hajat yang dibenarkan. Jadi penjual, pembelinya enggak punya hajat untuk menolak. Walaupun dia punya hak untuk menerimanya tanggal 20, tapi kalaupun dihadirkan tanggal 15, dia nggak punya alasan. Gua tolak itu bukan hewan, gua tolak gara-gara gua mau makan buah fresh, itu bukan buah-buahan. Gimana ya? Tapi dia pengen tanggal 20 gitu. Si pembeli nggak punya hajat, tapi wakana lil muslimi ilaihi, tapi si penjual punya gharadun sahih, punya hajat yang disahihkan, dibenarkan. Kafakkir rahni, seperti membebaskan diri dari rohan. Rohan itu gadai. Jadi kan ini kayak gadai ya. Maksudnya seperti gadai. Si dia nih pembeli penjual, dia udah dapat duit, nih udah dapat duit gitu kan. Dengan tanggungan dia harus ngasih barang. Itu kan seperti membebaskan diri dari gadai. Si pembeli itu sedang menggadaikan sesuatu kepada dia. Tuh gue udah kasih duit tuh. Mana barang lu? Nah, untuk membebaskan dari seperti pegadaian itu, dia buru-buru nyari barangnya supaya membebaskan diri dari tanggungan. Kafakirah, seperti membebaskan diri dari pergadaian tersebut. Ajbaro al-muslimu, boleh dia maksa. Ajbaro al-muslimu. Ajbarul muslima, dia boleh memaksa si muslim, si pembeli, alal qabuli, untuk menerima barang tersebut. Li'anna imtina'ahu, karena penolakan dia, wala gharadun, dan dia tidak punya hajat, tana'utun. Karena penolakan dia itu tana'ut. Tana'ut ta'annutun. Tana'ut ta'annut, ta'annutu itu. Kelewat satu baris. Benar, enggak ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Karena kita ulang ya, fa in lam yakun gharadun sahih. Kalau pembeli enggak punya hajat, wa kana lil muslimi ilaihi gharadun sahih, dan pembeli penjual punya hajat yang benar untuk menyerah terimakan lebih dulu daripada waktu, kafakir rahni, seperti membebaskan dirinya dari gadai gitu. Ajwarul muslima, dia boleh memaksa si pembeli alal qabul untuk menerima. Oh iya, atasnya lagi. Satunya lagi, atasnya lagi, benar. Wah, kita ulang. Wa minal agrodi, dan salah satu hajatnya. Salah satu hajat si pembeli untuk menolak, apa alasan hajatnya satu lagi? Ayyakunal muslimu fihi katsira, yaitu barang dagangan yang dijual beli salam itu jumlahnya banyak. Wa yahtaju ila mu'natin fil khuzni wa ghairihi, dan si pembeli ini butuh biaya fil khuzni untuk apa? Khuzn itu apa? Nyewa gudang. Itu barang banyak, Viv. Barang banyak tuh maksudnya kalau datang langsung gua kirim lagi ke orangnya, begitu. Kalau lu ngasih tanggal sekian, padahal pengiriman tanggal 20, nanti dari tanggal sekian sampai tanggal 20, gue kudu nyewa gudang lagi. Nyewa gudangnya gede itu soalnya barangnya banyak. Soalnya barangnya banyak. Jadi butuh biaya, itu juga termasuk hajat. Gitu. Oke, Fa in lam yakun gharadun sahih, kalau emang enggak ada gharadnya, enggak ada, tadi kita balik lagi, kalau emang enggak ada tujuan, enggak ada maksud si pembeli untuk menolak begitu, wa kana lil muslimi ilaihi, dan si muslim, si pembeli, si penjual itu punya hajat gharadun sahih, ka fakirahni, seperti membebaskan diri dari gadai dia. Dia kan seperti gadai, duitnya udah dapat, barangnya belum, belum diserah terima. Maka untuk membebaskan diri dari tanggungan tersebut, dia buru-buruan tuh dia kasih barangnya, ajbarul muslim, dia boleh memaksa si pembeli alal qabul untuk menerima, li'anna imtina'ahu, karena kalau dia tetap nolak wala ghoradun, dan dia enggak punya hajat yang sahih, itu pembeli enggak punya hajat, ta'annutun, itu namanya ta'annut, ente nolak barang padahal ente enggak punya hajat, itu kan bukan barang, bukan buah-buahan yang ente mau makan fresh. Itu bukan hewan yang ente mau potong. Itu barang biasa. Yang tanggal sekian atau tanggal sekian sama aja hajatnya. Ente gak punya tuh. Gak punya hajat buat menolak. Itu kalau ente tetap menolak itu namanya ta'annutun. Ta'annutun tuh kalau bahasa kitanya lebay. Apa sih lebay? Ekstrim. Bukan ekstrim. Ta'annutun menyusahkan. Ente nyusahin orang. Syariatnya dalam syariat Islam tuh kata Nabi Muhammad, kalau jual beli jangan nyusahinnya pak. Kalau pembeli tahu itu tukang kecil, maka bayarnya jangan pakai duit 100 ribu. Itu nyusahin pembeli nyari kembali. Tahu itu warung inian, apa namanya, warung ciki-cikian. Belanja cuma 2 ribu, duit 100 ribu. Kan itu ngeribetin itu namanya. Pembeli juga sama. Jangan, pembeli. Penjual juga sama. Jangan ngerepotin orang, jangan ngerepotin pembeli. Pembeli itu maunya harga sekian, udah dapat sekian. Jangan suruh nyari lagi barang yang dipisahin. Udah jual. Jadi itu ta'anu. Ta'anu itu ribet ya. Itu ta'anu itu ekstrim. Ekstrim itu maksudnya menyusahkan orang lain. Wa fi ma'na ghardi fakirahan. Dan salah satu makna fakirahan, membebaskan diri dari gadaian tersebut. Ghoradu bara'ati dhimmatil muslimi. Ya, itu maksud dan tujuannya adalah gharadu bara'ati dhimmatil muslim ilaihi, itu membebaskan bara'ah, membebaskan tanggungan diri dia, penjual. Gue mau cepat-cepat bebasin utang gue nih, soalnya ntar habis ini gue mau pulang kampung kalau gue serahin sekarang, macam gitu. Jadi dia ingin membebaskan dirinya dari tanggungan tersebut. Fil Azhari, menurut pendapat yang paling kuat. Wa kadza qasdu bara'ati dhimmatil dhamin, juga salah satu hajat atau maksud dan apa hajat yang dibenarkan untuk penjual memberikan barang lebih dulu dari waktunya, yaitu qasdu bara'ati dhimmatil dhamin, untuk membebaskan tanggungan si penjamin gitu. Jadi gua enggak enak nih sama Pak Haji, dia kan yang jamin gua, kalau gua lama-lama ntar malah ini apa sih. Jadi Afif, aneh beli motor Fif, ente jual motor KTM sekian, nih duitnya nih gua kasih 15 juta. Ente cariin deh tuh motor. Nah, aneh bilang, Viv, kalau nanti gak dapet, siapa yang jamin ente bakal dapet barang? Nah, yang jamin Pak Iwan. Nah, jadi Pak Iwan tuh jadi domin, jadi dominnya si Afif. Nah, maka si Afif cari benar-benar tuh barang. Biar dia bebas dari tanggungan sekaligus membebaskan tanggungan si domin, karena gak enaknya mesti domin dia gak punya salah apa-apa malah suruh nanggung kan gitu. Itu juga salah satu makna yang dibenarkan untuk menyegerakan penyerah terimaan walaupun belum datang waktunya. Wa fi gharadi khaw wa fi gharadin wa fi gharadi khaw fi inqita'il jinsi indal hululi wajhan. Dan kalau maksud tujuan si pembeli si penjual menyerah terimakan barang lebih dulu sebelum waktunya, tujuannya adalah khauf in kita il jinsi, khauf in kita il jinsi, khawatir bahwa jenis barang yang dipengen tuh in kita hilang nanti kalau perebutan barangnya, nanti kalau tanggal sekian nanti barangnya malah nggak ada nih gitu. Jadi khawatir barangnya tidak ada ketika waktu serah terima, maka dia duluin tuh khauf in kita il jinsi indal hulul, yaitu khawatir kalau barang itu tidak ada ketika waktu penyerahan, maka dia dulukan barangnya itu. Fawajahani, dua pendapat. As-sahahuma furudhati, disahihkan oleh pendapat yang sahih dari keduanya dalam kitab Ar-Rawdah, annahu ghoradun sahih. Itu juga hajat yang benar. Jadi Afif ngasih barang, ngasih misalnya kambing. Kambingnya nih udah ada nih. Fib, aneh maunya nggak bisa Ustaz. Ini kambing lagi rame banget dicari orang. Takutnya kalau nunggu sampai besok nggak ketemu nih mumpung saya dapatnya. Ah gitu. Itu juga termasuk hajat yang dibenarkan. Annahu gharadun sahih itu kata dalam kitab Raudhah. Falau ijtama'a gharadul muslimi wa gharadul muslimi ilaihi. Kalau seandainya hajat muslim ilaihi si penjual ketemu sama hajatnya si pembeli. Gue pengennya tanggal 10 serah terima. Kenapa ini buahnya gue pengen makan fresh misalnya. Si pembeli juga, si penjual juga punya hajat. Hajatnya apa tadi? Takut kehabisan. Fawajahani maka dua pendapat. Jadi kalau ketemu nih si penjual cepet-cepet mau ngasih barang, si pembeli juga mau nunda, mau nolak dia karena dia punya hajat. Siapa yang didahuluin? Fawajahani dua pendapat, al-asahu, pendapat yang paling sahih, takdimu gharadil mustahik, yaitu mendahulukan hajatnya al-mustahik. Al-mustahik itu pembeli, muslim. Gitu. Jadi kalau ketemu tuh dua hajat, maka yang dimenangin adalah si pembeli. Maka nggak boleh tuh dipaksa buat menerima. Makanya di atas tuh faraknya, ahdhar konteksnya itu ajbar ahdhar al-muslimu ilaihi al-muslim fihi qabla al-mahal. Jadi intinya kalau dua hajat itu ketemu pembeli penjual maka didahulukan adalah pembeli begitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut minggu depan. Besok nih hari Selasa yaitu syarat yang keempat berarti nih wa ayyakuna samanu ma'luman. Ya kan? Ini kan yang tadi yang ketiga nih. Yang pertama deskripsi yang jelas, yang kedua disebutin waktu serah terimanya, yang ketiga barangnya ada ketika serah terima, yang keempat ayat Qur'an, yang keempat tuh disebutin tempatnya ya tempat serah terima, berarti besok yang kelima yaitu ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya jelas, harganya pasti. Insya Allah di hari esok hari Selasa mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para asatid dan juga guru-guru kami, termasuk teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.